Lukas, hondongam, 20. Pisau waktu, makpak gua empuang Yesus ilam banua dewa telah kota Buddha, untulah nampak pakaheba angkaheba katila lasam. Ia sulihas senakanaka kepala sando, anatulak tak pepondongan na Musa, solama tulun nato Yahudi, umpel lambi ia nanawai. Tulasan kani akum polala nan pugoin di mengkan na pak pugusam, anamin na bengku kekuasaan. Sapok natimba nawa, laku kutanai kuat duka. Tulasan na, menom benni kekuasaan Yohanes anasiman tedoi. Puang ala ta'ala haka, hupa tau haka. Ya sipak tulak-tula unnawa. Mapah hikli timbai. Aka tahu hiak mani kekuasaan na puang ala ta'ala. Yalan wamma kiak to'o. Aka natai yang katapai. Yalah tahu hiak mani kekuasaan na hupa tau. Lana lebaing kiak to batu indelako tau. Aku indo Yohanes yang kata payasan tau nawa awana mesa nabi. Ia natimbain nawa. Tak kisah menamun benni kekuasaan Yohanes. Nasuhun nawa puang Yesus. Maka susi, ia tak duka kuaku laku tulasan kua, menam benna kekuasaan nasuhun kupugau kahakahai ya to'o. Puha ya to'o, untula om mesa peapangan puang Yesus laku indo tabuda nawa. Dem mesa tau untanan ni belak na anggur. Puhai na tanan ni, ia nampak pete sangan milako sana kana katau, anama nelek bak laku botto mambela, anna dio imesai. Tepan anak agial la metasa indo bu anggurna, yosua mesa sabuak nalek bak umpel lambi indo tomantesan na, akala natahimam bahena. Sapuk sule lako, ia kena tembek puso he indo tomantesam, manena suai mak pasule mak palak lok beh. Yosua pole om mesa sabuak na, lek bak pole laku indo tomantesam. Sapuk sule lako, na tembek puso pole boom, anana pake sihi-sihi, manena suai lau mak palak lok beh. Yosua pole os sabuak na katalun na, sapuk na pongko pole boo, manena tibe lako suliwan na bela. Ya mak kada nindo puya na bela na wa, akau piumbik lako pugau. Oh, laku suai anak pangkahakku, akatak malah tarana kalajak ya pole. Sapuk na itan nindo tomante sasulin do anak na, ia sifat tujuh-tujuh nawa. Yang tu indah tolong lombung kulena tomatuanna. Tapate ya, anna mala ta'ala indah belakna. Na baleso nilama indah belak, mana na patei. Ya mekutanam puang Yesus nawa. Akala na pogau indah puana belak ke sulem. Tak mala talalau na pimpak dian indah tomantesanna. Anna napak petesangan pole indah belakna lako tau senga. Nah ingin indah tau Buddha, tapa mak kadar lako puang Yesus nawa. Tak sik-dasik dia pulik lamala susi. Nalio-lium puang Yesus indo tau Buddha, mana mak kadai nawa. Maka susi, ya aka kalembasan indo tulak pu hati suha ilam batakada dewata nawa, indo batu na tibe tukam, ya lekuk di diala di po batu longkahim. Anna ingat na tau tometo bedok kundo batu, lah huppu-huppu bukunna, anna menna-menna na tappa indo batu, ladahi kapu. Tapana nahingi ingkan na tulat tak pepondongan na Musa sola kapala sandu indo tulat na puang Yesus, ya nawaim. Kita pelek na pasihim. Ya umpiai lalan na namali usak ke puang Yesus eta to'o, sapok sanyuin mahe ohi la kota Buddha. Ingkan na indo tulat tak pepondongan na Musa sola kapala sandu, umpiai ulalam na namali usak ke puang Yesus. Ia usua sanaka-naka taula umpiai lambi'i, mato-mato tau mapia lambi kutana la kupuang Yesus, anna ke na piahi alalanna, umba ke male na petido na namala na sakka na nabehu laku palak liman na gubernur. Mak kada nindo to disua laku puang Yesus nawa. O tongguhu, ki isang kiwa tulak muan na pepak guhamu maloloasam. Ki isang toy duka kiwa pepatuduang kau lalanna puang Allah Ta'ala, selonduk lolla laku inggan na hupatau. Akamoy ikomenna talong kalajai, akam papadapada bebe ko iku hupatau. Dadi, del laki pekutanaam. Si tuhu piadasan tapen duduna, la si patok daki ka umbajak si malako tomaja di Roma, la tak daka. Sapok na losa puang Yesus puduk panden na nalila manahana, lambik mak kadanawa. Paitai pak mesa duit peha. Naitai, ya mekutanan nawa. Menna ke gamba anna menna ke sangin de diodoi. Ya natimbain nawa. Gambakna anna sangan na tomaja di Roma. Ya nawa puang Yesus. Maka susi, ya benya tawana to mahaja di Roma la si petok nom BM, anna benya duka puang ala ta'ala la si petok nom BM. Ya tak den tulak na puang Yesus lamala na petidun di olona to buda. Lambi sanyi mengkam makman dan tak nesa mentimba. Aka pila uhinyi i pentimba na. Puhay ato o. Ya sulis sanaka-naka to ilang kakalibuan na saduki. Batu dia to tayang katapay katuan na sulay tomate. Umpe lambi puang Yesus ana nakutana inawa. O tungguhu. Puhang kya na suha sa musay la suha pepondongan na nawa. Maka demi semua ne mate na tai de na na. Ya Indonesia sola subun na lompo bai ne Indo bene na. Anna mala dempe subun na. Ya lama akan ya susi inde. Aka pisa waktu. Dempi tu muane mak sola subum. Uhu na. Ke bai ne no na nulua. Sapu tapi de na na si bali Indo bene na. Anna mate ni Indo muane. Ya na po bai ne huntun ne Indo bene na. Sapo tak polo ke anak, lambik mati. Ya, napa bini polo ni do katalun na. Sapo susi polo sule laku kapitun na. Sangin tak deng ke anak, na matim. Katam pasana, mati duko indok baini. Dadi, maka lambik batu na latubo sule to mati. Ya, menanang kawala na pumuan indok baini. Aka waliasan di na pumuan indok topi tu mak sola subum. Na timba puang Yesus nawa. Ingan na totubo ilan indelino temo, siala ala an namak pasiala. Sapok dako ito o, ingan na toti heker la sipeto di patibangon di umay kamatean na, an namang ngalatawa ilan lino bakahu, ta untia de la siala an atak toy de mak pasiala. Akain do katuan na, lasusim malaika ta urlamate. Mendadin nanak na puang ala ta'ala, akapuhan na patibangon di umay kamateam. Manasa ana dipatibangon ni sule to mate di umay kamateam, akapuha na patandaan Musa ilan tulasanna, dio na indo api mak nalanala ilas sato kaju-kaju. Eta to'o, mak tulak dewata nawa, kaunto inde puang ala ta'ala to na penombai Abraham, Isak anna Yakub. Dadi moin na ana puha mate indo to talu, sapok manasa ana tubo itemo, aka anggan to tubo malam penombai puang ala ta'ala. Aka situhu puang ala ta'ala, inggan na hupatau tubo liu moyan na matem. Ya mak kada sanaka-naka tu latak pepondongan na Musa laku puang Yesus nawa. Tapak pintimbak mu tunggu. Lesu neta to'o, taung pulek den tau labahan yang padem pole pekutana Allah ku puang Yesus. Ya mekutanan puang Yesus nawa. Ma'aka hia anna diwai, indo to nalanti puang ala ta'ala lame pasalama piampuan na to mahaja Daud. Ia makkale hidaut umpokada ilas suhak pampujian nawa, makkada puang ala ta'ala lako dewatangku nawa, okok kodio tandai kanangku, sule lako wattuna lako popak buku inggan nabalimu di olomu, lambi uhondoi dokko. Dadi, makkale sonna makkale to mahaja Daud muai, dewatangku to nalanti puang ala ta'ala. Ia maaka hisusian nalayau himpuampoi. Mahasan pinapihnyi tau buda tulakna, ya mak kada puleum puang Yesus umpak tulai pasikulan na nawa. Majaga kuak lako tulat tak pepandongan na Musa, dan anapa buling kuak. Aka angkan na puhai mak lalau tama pasak mak baju tihui, anna melok napak kasalei hupa tau. Anna simo kemokko ilam pak sambajangan kita idio olo, anna simpisi itu yongian di pak kasalei na kilani pak hame-hameam. Anna simpamasingan tulak to balu-balu baine, lambik sule lako banuan na naala. Sinaga yung pakalan do sambajan na anamala nawan tau, tau mapia, anak itaw kadake hiya. Nasuhum, lanalambi pesambek mabandak na dewata.